Qala an-Nazim rahimahullahu taala wal hasanul ma'rufu turqan wa wadat rijaluhu la kasahih istahar. Naam. Artinya dan hasan itu adalah diketahui yang dikenal jalan-jalan turqan jalan-jalannya. Wa wadat itu apa? Ay wa sarat terus rijaluhu rijalnya tidak seperti sahih istahrat. Ini kemasyhurannya. Ah, dan rijal-rijalnya tidak seperti sahih. Ini kemasyhurannya. Baik. Antum beri keterangan. Turqan sebelum dijelaskan ya, sebelum dijelaskan pada nama teman itu baca turqan dengan disukun ra. Asalnya apa? Turqan di dhamma. Dia disukun menyesuaikan dengan wazan. Menyesuaikan dengan wazan. Kalimatnya enggak ada yang susah kan? Enggak ada juga. Iya. Juga dikasih keterangan itu qauluhu rijaluhu kasih keterangan la yushtaratu fi jami'i rijali isnadil hadis al-hasan fi jami'i رجال إسناد الحديث الحسن أن يكون جميعا دون شهرة رجال الصحيح وإنما لو وجد رجل واحد من رجال السند خف ضبطه فهذا يكفي في تسميته حسنا Jadi kan beliau mengatakan waqadat rijaluhu. Wasarat rijaluhu. Dan rijal al-hasan tidak seperti rijal as-sahih dari sisi apa? Kemasyhurannya. Kalau kita pahami zahirnya menunjukkan min awalihi ila akhirih, kan gitu ya. Semuanya tidak seperti sahih dari sisi kemasukannya. Tapi tidak demikian mafhumnya. Paham? Ini menunjukkan bahwasanya mafhum mukhalafah itu tidak selalu apa? Dipakai. Paham? Tapi yang dimaksud di sini cukup satu saja dari rijal yang ada. Kalau dia di bawah rijal yang sahih dari sanad ini, ada satu rijal yang dia di bawah rijal sahih, cukup untuk mengatakan sanad ini apa? Hasan. Walaupun yang lainnya itu seperti rijal sahih. Paham? Sering kali nanti dalam tahrid dikatakan rijalu syaikhain, misalnya rawi-rawinya adalah rawi-rawi syaikhain illa kecuali fulan wa huwa saduq, kecuali si fulan dan dia saduq, maka hadisnya apa atau sanadnya apa? Hasan. Paham? Fal isnad hasan, dengan hanya satu saja dari rawi yang ada yang tingkat kemasyhurannya di bawah rijal sahih, tidak harus keseluruhan. Tayyib duanya untuk tulis. Qawluhu al-ma'rufu turqan, ay al-ma'rufu ruwatuhu al-mukharrijuna lahu wa hadha kinayatun an ittisal sanad. وتعدده jadi hasan kata beliau adalah yang dikenal jalan-jalannya. Maksudnya itu apa? Dikenal jalan-jalannya, maksudnya dikenal rawi-rawinya yang mengeluarkan riwayat ini. Paham? Ini kata mereka sebagai kinayah, bahasa hiasan, yaitu hasan itu harus apa? Tersambung sanadnya dan berbilang lebih dari satu. Paham? Sanadnya. Sudah. Dan tulis wa huwa syartun mu'tabarun. Fil hadithil hasan li ghairi. Syarat ini, al-ma'ruf turukan ini, ini syarat yang teranggap pada hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi jalannya harus apa? Bersambung dan berbilang, tidak satu. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Berikutnya qauluhu وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. أي اشتهرت في تمام الضبط. فرجال الحسن أخف من رجال الصحيح في الضبط. هذا الشرط ليس دقيقا. لأنه يشترك فيه أيضا رجال ضعيف Jelas. Wabil jumlah fal baitu madkhulun wa fihi qusurun zahirun bayyin. لذلك استدرك عليه الشيخ Abdus Sattar Abu Ghadah di qawlihi wal hasanu al khafifu dhabtan iz غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت هذا البيت بيت ini yang dibawakan oleh Syekh Abdus Sattar ini fihi bayan li haddil hadithil hasan li dhatih كما هو تعريف الحافظ وسيأتي Amma qaulun nazim yuridu al-jam'a bainal hasan li dhatihi wa li ghairihi. Faqauluhu al-ma'ruf turqan isyarah ila al-hasan li ghairihi, ila isyarah ila al-hasan li ghairihi. وقوله وغدت رجاله إلى آخره إشارة إلى الحسن لذاته. Ini pembahasan tentang matannya. Jadi penulis mengatakan wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan hasan itu adalah yang dikenal jalan-jalannya. Maksudnya yang dikenal jalan-jalannya yaitu ma'ruf rawi-rawinya yang mengeluarkannya. Ini isyarat ada kinayah tentang apa? Ittisal sanad dan ta'addud as-sanad. Paham? Wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan rawi-rawinya ini rijalul hasan tidak seperti as-sahih. Ini tidak seperti rijal as-sahih ishtaharat yang masyhur, yaitu apa? Fi tamam al-dhabt, di dalam kesempurnaan dhabtnya. Maksudnya rijal hasan itu akhaffu min rijal sahih fil dhabt atau kita memang contoh. Jelas? Nah, untuk penggalan yang kedua ini isyarah kepada hasan li dhati. Sehingga penulis dalam ta'rifnya ini ingin menggabungkan dua jenis hasan. Li ghairihi dan li dhati. Lidhati. Walaupun muntaqat ya. Ini kurang lengkap. Jelas? Kurang lengkap. Nah, karena kalau dikatakan ma'ruf turuqan, hasan itu adalah yang dikenal jalan-jalannya. Ini rawi-rawinya yang mengeluarkan dia itu ma'ruf, sanadnya lebih dari satu. Tidak mesti yang demikian dihukumi apa? Hasan. Hadis yang dhaif bisa saja muttasil dan banyak jalannya, tapi dia dhaif. Ya kan? Ini definisi yang tidak lengkap. Begitu pula pernyataan rijalnya tidak seperti rijal sahih dari sisi kemasyhuran. Ya. Kalau demikian, ya rijalul dhaif juga sama. Ya kan? Tidak seperti rijalul sahih. Ya kan? Sehingga definisinya apa? Dikatakan yaitu madkhulun. Ya, bisa masuk padanya selain apa? Al-hasan. Wa fihi qusur. Kurang lengkap. Usul zahirun bayyin. Nah, karena itu diperbaiki oleh siapa? Syekh Abdus Sattar Abu Ghadah dengan pernyataan wal hasanu al khafifu dhabtan. Dan yang namanya hasan ini yang ringan kebabitannya. Ya, idh ghadat karena rijaluhu la qasahih sahran. Rijal hasan itu tidak seperti rijal sahih dari sisi ya ini kemasyhurannya. Artinya yang dibawakan oleh Syekh Besar ini menjelaskan definisi hasan lidatihi saja. Hasan lidatihi saja. Bedanya sahih lidatihi dengan hasan lidatihi pada satu ini saja. Yaitu pada apa? Tamam ambabat. Kalau kebabitannya itu tam itu sahih lidatihi. Kalau kebabitannya itu ghairu tam, tidak sempurna, maka dia apa? Hasan lidati. Ini dengan anggapan bahwasanya semua syarat yang lain terpenuhi, sama seperti yang sahih, itu ittisalus sanad, sama dengan yang sahih. Kemudian apa lagi? Adalah turwah, sama dengan sahih. Apa lagi? Adam syudud, sama dengan yang sahih. Adamul illah, sama dengan yang sahih. Ini empat-empat ini sama antara sahih dengan hasan. Bedanya untuk syarat yang satu ini, yaitu pada kebabitan rawi. Kalau yang sahih lidati itu tamamun dhabt. Kalau yang hasan lidati itu apa? Khafifud dhabt. Ringan kebabitannya. Paham? Tentu saja. Fal hadisus sahih ma'al hasan yashtarikani fi jami'i syurut. Illa fi syartin wahid wa huwa ad-dhabt. Farawi sahih lidhati تام الضبط وراوي الحسن لذاته أخف ضبطا منه ولم يضعف لا وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِي صَدُوق أَوْ لَا بَأْسَ لِهِ أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الْعِبَارَاتِ التي تدل على أن الضبط قد خف عند الراوي أن الضبط قد خف عند الراوي. titik. Mungkin ini dulu ya, ya malam. Soalnya yang ini kita senang itu main. Ada pertanyaan? Ada. Gampang ya. Untuk besaran ini anda berusaha menggabungkan dari semua cara yang ada. Sebagaimana metodenya pun di sini. Turki Arab game. Dia kisah besarannya ini melihat cara yang lebih dulu dia kumpulkan kelebihan yang ada di sini, yang di sini, di sini dikumpulkan. Tapi enggak semuanya. Karena juga cari cara yang lain yang punya kelebihan yang tidak ada di sini. Anak muka. Ayo sih. Subhanallah. Ini subhanallah. Kalau ada yang bingung tanyakan ya. Subhanallah.